Paris lugu periang, pakai belt pak di pinggang, terobsesi ingin jadi anak pang. Sally sepertinya tak mengerti dengan mode masa kini, jadi salah satu korban MTV. Sally sasaknya membuat kami tak suka, karena pang bukan hanya fashion style semata. Mengertilah kami dan tak harus dihargai, karena kami miliki dunia kami sendiri. Sally, contoh anak masa kini yang tak bisa memahami apa arti pang dalam hati kami. Sally dengan suara yang nyelekit menyanyikan lagu rancid, itu hanya membuat kuping kami jadi sakit. Sally sasaknya membuat kami tak suka, karena pang bukan hanya fashion style semata. Mengertilah kami dan tak harus dihargai, karena kami miliki dunia kami sendiri. Kami miliki